Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan manzumah Mimiyah karya Hafidz Al-Hakami rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau kemudian menyebutkan Thumma salatu alal mukhtari akrim mab'uthi bi khairin huda fi afdalil umami. Kemudian salawat kepada Nabi yang terpilih yang diutus oleh Allah dengan petunjuk terbaik, petunjuk dari beliau fi afdalil umam, dan itu terbaik di antara umat-umat yang ada. Ini terkait solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan solawat kita umatnya kepada Rasulullah sallam. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, maknanya kita meminta kepada Allah sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat setelah Allah bersolawat juga para malaikatnya bersolawat, dan itu pujian dari Allah kepada Rasulnya. Ini merupakan keutamaan besar dan kemuliaan bagi Rasulullah SAW, sengaja disebut doa kita untuk Rasulullah SAW salawat dari dua makna atau dua sisi. Yang pertama, pujian orang yang bersolawat kepada Rasulullah, dan terkandung di dalamnya penyebutan keutamaan dan kemuliaan Rasul. Yang kedua, ini disebut doa kita untuk Rasul disebut solawat, atau secara syar'i disebut salat, karena kita memohon kepada Allah untuk bersolawat kepada Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah salawatlah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat Allah kepada Rasulnya, pujiannya sekaligus dengannya Allah inginkan semakin dimuliakan dan diangkat penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kemudian doa kita pun untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut salat atau salawat. Fi afdalil umam, di umat yang terbaik, ini sesuai di dalam hadis di mana Rasulullah sebutkan dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya, antum tufuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha 'alallahi tabaraka wa ta'ala. Kalian ini berada di 70 umat dan kalian umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Sehingga sesuai nas hadis bahwa umat ini adalah memang umat yang terbaik. Kata Imam Ibnul Qayyim, itu tampak Nah, ini benar-benar umat terbaik pada amalan mereka, jauh lebih baik dan lebih banyak pahalanya dibanding umat-umat sebelumnya. Bahkan ketika Yahud, orang-orang Yahudi membanggakan bahwa dari mereka ada yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa henti, seakan para sahabat merasa kecil dan sedikit amalan mereka dan pahalanya. Sampai kemudian Allah turunkan ayat tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih afdal dari 1000 bulan. Dalam satu malam, bahkan bukan satu hari, satu malam, kurang dari satu hari, namun pahalanya di umat ini lebih dari 1000 bulan, mengalahkan umat-umat yang sebelumnya yang bertahun-tahun dalam ibadahnya. Umat ini dalam satu malam pun bahkan itu lebih afdal di sisi Allah dari 1000 bulan. Demikian pula tampak itu lebih baik umat ini dalam akhlak mereka, tauhid mereka, dan maqam mereka di mauqif kelak di yaumul qiyamah. Mereka menjadi saksi umat ini bagi para nabi kalau mereka telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Dan manazil, manzilah umat ini pula di surga lebih baik dibanding umat yang sebelumnya. Selain daripada itu, di dalam riwayat Ibnu Mas'ud tampak pula makna umat ini terbaik. Rasulullah sebutkan, atardhaun antakunu rub'a ahlil jannah, kalian ridho menjadi seperempat penghuni surga? Qulna na'am, kami jawab tentu ya Rasulullah. Qala atardhauna antakunu thulutha ahlil jannah, kalian ridho menjadi sepertiga penghuni surga? Qulna na'am, kami jawab tentu. Lebih banyak lagi. Qala atardhauna antakunu syatra ahlil jannah, ridhokah kalian menjadi setengah penghuni surga? Setengah penghuni surga dari umat ini, padahal didahului oleh banyak umat sebelumnya, tapi setengah penghuni surga umat ini. Qulna na'am. Qala walladhi nafsu muhammadin biyadih inni la arju antakunu nisfa ahlil jannah, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, aku berharap kalian benar-benar menjadi setengah penghuni jannah. Masallallah min fadlih. Wadhalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan itu Rasul sebutkan karena jannah tidak akan memasukinya kecuali jiwa yang muslim. Wa ma antum fi ahli syirk illa ka sya'ratil baydha fi jildi thawr. Fi jildi thawr al-aswad au ka sya'rati sauda fi jildi thawr al-ahmar. Dan kalian di tengah kaum musyrikin itu seperti rambut putih di kulit sapi yang hitam, ini terlihat walaupun sedikit, atau seperti rambut yang hitam di kulit sapi yang merah. Ini terlihat hadis Bukhari Muslim asyahid bahwa umat ini terbaik di dalam nas hadis Rasulullah SAW karena mereka terbanyak penghuni surga. Selain itu di Muslim pula dari hadis Anas Rasul sebutkan ana aktsarul anbiya taba'an yaumal qiyamah. Aku adalah nabi terbanyak pengikutnya di hari kiamat kelak. Artinya umat ini juga terbaik karena terbanyak yang menjawab atau beriman kepada nabinya. Beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, sedikit dari umatnya yang mau menjawab dan beriman kepada dakwahnya. Kemudian Hafidz sebutkan wal ali washabi wal atba'i qatibatan wattabi'ina bi ihsani linahjihimi. Demikian pula selawat kepada keluarga, sahabat dan para pengikut Rasul SAW semuanya yang mengikuti dengan baik sesuai manhaj mereka. Al yang dikehendaki di sini keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan sedekah atas mereka, kerabat beliau dari keturunan kakeknya Abdul Muttalib dan termasuk pula Al adalah istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua ini Alu Muhammad. As-sahab, para sahabat beliau, setiap yang bertemu dengan Rasul dan beriman kepada beliau dan mati di atas imannya. Atba, pengikut beliau yang mengikuti ajaran beliau linahjihimi, di mana manhaj yang mereka jalani sesuai para sahabat dan para tabi'in. Di sini faidah yang ulama sebutkan Alu Muhammad dalam sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad, jika disebutkan sendiri dia memiliki makna lain, jika disebutkan dengan yang lain juga memiliki arti yang lain lagi. Kesimpulannya, jika al disebut dengan yang lain seperti ini, maka khusus makna al di sini kerabat Rasul, keluarga Rasul dari kakeknya dan istri-istri Rasulullah SAW, mereka. Sehingga kalau kamu katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad wa ala ashabihi wa tabi'in, digabungkan al dengan para sahabat, dengan yang mengikuti, yang beriman kepada Rasul, maka al di sini punya makna khusus, yaitu kerabat Rasul, keluarga beliau dari cucu-cucu Abdul Muttalib dan istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat yang beriman kepada beliau, bertemu beliau dan beriman, tabi'in bi ihsan, setiap yang mengikuti mereka sampai yaumul qiyamah. Adapun jika al disebutkan sendiri hanya dia, seperti solawat kita dalam solat misalnya di tasyahud akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala al Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Di sini al sendirian, tidak disebut di situ sahabat, tidak disebut di situ tabi'in. Maka jika seperti itu, alu Muhammad masuk di dalamnya keluarga beliau dari keturunan Abdul Muttalib, istri-istri beliau, termasuk para sahabat beliau, termasuk para tabi'in, dan setiap yang beriman kepada Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah. Mereka semua adalah alu Muhammad jika penyebutannya disebut sendiri, alu Muhammad. Demikian yang para ulama sebutkan terkait alu Muhammad. Malaha najmun wa ma syamsud duha tala'at wa addu anfasi ma fil kauni min nasami. Malaha najmun, ini selama tampak keluar bintang-bintang, wa syamsud duha, dan matahari waktu duha keluar, wa'addu anfas ma fil kauni min nasami, dan sebanyak jumlah nafas jiwa yang hidup yang ada di alam ini. Artinya beliau ingin menjelaskan banyaknya solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus demikian bertambah sampai yaumul qiyamah. Bahwa solawat kepada Rasul itu banyak dan selalu bertambah, beliau sebutkan dalam bait ini, sebanyak bintang-bintang di langit, selama terbit matahari, yakni setiap hari, dan sebanyak nafas jiwa yang hidup yang ada di alam ini. Kemudian beliau katakan, wa ba'du man yuridillahul azimu bihi khairan yufaqihu fi dinihil qiyami. Setelah itu, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berfiqih, berilmu tentang agamanya. Ini isyarat terhadap hadis ma'ruf dari Muawiyah radhiyallahu an, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Ad-din dalam agama mencakup usuluddin wa furu'ih, baik itu pokok-pokok agama, usul akidah, maupun furu', perkara-perkara cabang fiqih, hukum dalam syariat. semua itu fiqh fiddin. Secara rincian masuk di dalamnya adab, akhlak, akan Allah jadikan dia faham dan mengerti dan mengamalkan ilmu tersebut. Allah berikan taufik padanya untuk itu. Dan itu pertanda kalau Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba. Artinya, seorang muslim jika melihat pada dirinya ketika Allah mudahkan baginya jalan untuk talabul ilm, ketika ada semangat dan kesungguhan darinya untuk talabul ilm, belajar sungguh-sungguh, ingin tahu ayat demi ayat Quran, dia pelajari hadis demi hadis Rasulnya, dia mengarah ke sana, maka sadari kamu termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan bagimu. Syukuri kenikmatan itu dan jaga, karena kenikmatan ketika tidak dijaga akan dicabut. Masallallahu alafiyah wassalam. Berapa banyak orang yang semula telah Allah berikan kenikmatan itu padanya, diinginkan kebaikan baginya, tapi kemudian ketika tidak dia jaga, tidak dia syukuri, dan dia tidak menyadari kalau itu kenikmatan besar, akhirnya dia tinggalkan jalan tersebut, dia tinggalkan talabul ilm, dia tinggalkan majlis-majlis ilmu. Sehingga menjadi orang yang paling jauh dari ilmu. Di Bukhari Rasulullah sebutkan, ala ukhbirukum bi khabari thalatha, maukah aku kabarkan kepada kalian kabar tentang tiga orang. Ammal awwal fa'awa ilal majlis fa'awallahu ilaih. Adapun yang pertama, dia mendekat, masuk di majlis ilmu, maka Allah pun menaungi dia, melindungi dia. Karena orang ini mendapati majlis ilmu Rasul SAW sedang menyampaikan, mengajari para sahabatnya, dia datang, dia masuk dan mendekat, sampai dekat dengan Rasul SAW. Wa amma tsani fayastahi atau fastaha fastahallahu min. Adapun yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Ini masih dalam kebaikan. Malu ditafsirkan dua makna. Makna pertama, dia malu untuk melakukan seperti temannya yang pertama, maju ke depan, mendekat, dia malu. Sehingga dia duduk di akhir majelis belakang. Atau malu, dia malu untuk meninggalkan majelis ilmu, untuk menjauh dari majelis ilmu sementara Rasul sedang mengajarkannya kepada para sahabatnya. Dia malu untuk meninggalkan, untuk tidak ikut. Maka Allah pun malu kepadanya. Wa amma tsalits fa'arada Allahu an. Adapun yang ketiga, dia berpaling. Allah pun berpaling darinya. Tahu ada majelis ilmu, dia tinggalkan. Dia berpaling begitu saja. Maka Allah pun berpaling darinya. Walhasil, tanda kalau Allah masih menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah jadikan dia faqih fiddin, masih peduli, perhatian, cinta terhadap ilmu ini. Wa hadza rabbi wa hadzal mu'minina ala tafaqquhid dini ma'a indari qaumihim. Dan Rabbku Allah menganjurkan kaum mukminin untuk belajar agamanya, tafaqquh fid din, sekaligus untuk mengingatkan dan menyadarkan kaumnya. Ini seperti Allah sebutkan dalam At-Taubah 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau saja ada sekelompok dari mereka tafaqquh fid-din, belajar mendalami ilmu agama, untuk kemudian pulang mengajari kaumnya, mengingatkan mereka dengan ayat-ayat dan hadis yang mereka pelajari. Maka ayat ini satu anjuran, motivasi untuk orang itu tafaqquh fid din, mau belajar agamanya. Liyatafaqquhu fid din, mendalami ilmu agama, tahu hukum, faham tentang perkara akidah, mengerti dalil, sisi pendalilannya, itulah ilmu. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulnya, apa yang dijelaskan para sahabat. Yang kedua, dakwah. Mendakwahkan ilmu ini kepada yang lain, terkhusus kaumnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan itu bukti, bukti nyata kalau orang itu cinta kepada ilmu syar'i. Kata Imam Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, dalam kitab Tauhid sengaja Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dakwah kepada Tauhid, dan disebutkan fadilah-fadilah dan keutamaannya. Karena orang yang bertauhid, yang berakidah, bermanhaj, benar, bukti kecintaannya kepada semua itu, dia gak merasa puas hanya pada dirinya. tidak pasif. Yang penting saya sudah ngerti bahwa tauhid begini, bahwa akidah saya seperti ini, manhaj saya begini. Kemudian selesai. Tidak. Dia enggak merasa cukup. Namun dari kecintaannya tauhid ini pun, manhaj ini ingin dia sampaikan kepada yang lain. Dia dakwahkan. Sehingga merata dan menyebar kebaikan itu kepada yang lainnya. Kemudian beliau katakan, wamtanna rabbi ala kullil ibadi wa kullir rusuli bil ilmi fadhkur akbaran ni'ami. Dan Allah Rabbku telah memberikan minnah, jasa dan kenikmatan kepada seluruh hambanya, seluruh rasulnya dengan ilmu. Dan itu ketahui kenikmatan terbesar, ilmu. Karena Allah di Al-Alaq telah sebutkan, allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan kepada manusia sesuatu yang sebelumnya tidak mereka tahu. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajarkan padamu yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan keutamaan Allah bagimu sangatlah besar. Itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan padamu, ilmu. Cukuplah keutamaan baginya bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulnya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan dalam doamu, wahai Rabbku, tambah untukku ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak pernah ada Allah perintah kepada Rasulnya untuk meminta tambah sesuatu dari Allah selain ilmu. Enggak ada. Tidak ada Allah perintahkan misalnya minta tambah harta, kedudukan, umur atau apa. Enggak ada. Satu-satunya perkara yang Allah perintah Rasulnya minta tambah, ilmu. Maka jika ada sesuatu yang lebih mulia, lebih afdal dari ilmu, pastilah Allah akan perintah Rasulnya minta tambah. Cukup menjelaskan kepada kita besarnya keutamaan ilmu sebagai kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada para Rasulnya, demikian pula kepada seluruh hambanya, ilmu. Yakfika fi dhaka ula suratin nazalat ala nabiika, a'ni suratal qalami. Dan cukup penjelasan pula dalam hal ini, surat pertama yang turun kepada nabimu, yaitu surat al-qalam, tentang keutamaan ilmu. Di mana Allah sebutkan di situ, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ Allah sampaikan kepada nabinya bagaimana Allah mengajarkan ilmu kepada manusia yang sebelumnya mereka tidak tahu apa-apa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'alima. Belajarlah oleh karena itu. Karena orang enggak ada yang dilahirkan dalam keadaan alim. Ya, kan dalam keadaan bodoh. Perlu proses, perlu waktu. Jalan ilmu ini perlu kesabaran. Walaisa man huwa alim kaman huwa jahil, atau walaisa akhul ilmi kaman huwa jahil. Dan orang yang berilmu enggak sama dengan orang yang jahil, jauh berbeda. Tentunya di dalam ilmu, thoriqul ilm, dituntut adanya kesabaran. Tidak bisa orang itu mendapat ilmu dengan menjaga sedemikian rupa kehormatan dirinya. Gak mau tersinggung, gak mau ini. Kata Imam Syafi'i, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukrama nafsun lati la tuhinuha. Aku rendahkan diriku, justru karena itu mereka memuliakan aku, dan tidak akan dimuliakan jiwa orang yang tidak mau merendahkannya. Artinya, ketika kamu belajar, mungkin kamu merasa terhina, dimarahi oleh sang guru, oleh ustadznya, mungkin dihukum ketika ngelanggar atau apalah. Kamu merasa terhina, merasa direndahkan. Tapi begitulah jalan ilmu. Dengan itu semakin terangkat, kamu semakin mulia. Kata Imam Syafi'i, orang yang gak mau merendahkan dirinya, gak akan dia dimuliakan dengan ilmu ini. Kamu berkhidmat, kamu menghormati orang yang berilmu, di situ kamu merasa merendahkan diri. Justru dengan itu kamu akan terangkat, dimuliakan oleh orang lain. Dan begitulah timbal balik balasan di jalan ilmu. Kadzaka fi iddatil ala'i qaddamahu dzikran wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Demikianlah Allah menyebut, mengutamakan ilmu dibanding di atas kenikmatan-kenikmatan yang lain. Di Ar-Rahman sendiri 30 atau 31 kali Allah sebutkan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di awal ayat Allah menyebutkan kenikmatan. Yang pertama Allah sebutkan kenikmatan ilmu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ilmu. yang mengajarkan Al-Quran, ilmu Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan, ilmu lagi. Yang pertama Allah sebut ilmu. Awal kenikmatan yang Allah kedepankan adalah penyebutan ilmu. Sebelum kenikmatan-kenikmatan yang lain yang diulang-ulang oleh Allah 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Kenikmatan-kenikmatan yang lain, namun ilmu pertama disebut oleh Allah di awal surat. Cukup sekali lagi menjelaskan besarnya kenikmatan ilmu bagi hamba jika mereka fahami, jika saja mereka menyadarinya. Yang pertama disebut ilmu sebelum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Begitu pula di surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am, ni'am jamaknya nikmah, kenikmatan-kenikmatan. Yang dimaksud surat An-Nahl. Sengaja atau para ulama memang menyebut surat An-Nahl dengan surat An-Ni'am karena banyaknya kenikmatan yang Allah sebut-sebut jasanya kepada hambanya di surat itu. Dimana diakhiri surat An-Nahl ini dengan firman Allah, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikian Allah sempurnakan kenikmatannya untuk kalian agar kalian Islam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, terikat dengan ketaatan dan ibadah kepadanya. Itu di akhir-akhir surat. Di awal surat An-Nahl Allah sebutkan, perhatikan lagi, ata amrullahi fala tasta'jilu, telah datang ketetapan Allah, keputusannya, maka jangan kalian tergesa-gesa. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi dari segala yang mereka sekutukan. Ayat pertama. Ayat kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadih. Allah yang menurunkan malaikatnya dengan ruh darinya kepada yang Allah kehendaki dari hambanya. Ruh yang dimaksud dalam ayat ini adalah wahyu, dan itu adalah ilmu. Disebut awal pertama kenikmatan di surat yang disebut sebagai surat kenikmatan An-Nahl. Kemudian Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang begitu banyak. Tapi pertama Allah sebut kenikmatan ilmu yang Allah turunkan melalui para malaikatnya, wahyu. Sekali lagi menjelaskan kepada kita besarnya dan keutamaan ilmu, kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya jika saja mereka mengerti hal itu. Di dua surat sudah, pertama kenikmatan Allah sebut, dikedepankan penyebutannya sebelum kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Juga di surat An-Nahl masih Allah sebutkan kembali tentang keutamaan ilmu di ayat ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sama'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan pada kalian pendengaran, penglihatan, hati, agar kalian bersyukur kepadanya. dengannya kalian bisa belajar, bisa berilmu. Kenikmatan dari Allah yang sebelumnya kalian enggak tahu ilmu apa-apa. Juga Allah sebutkan kenikmatan ilmu ini di ayat 43 An-Nahl. Semuanya tentang keutamaan nikmat. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanya orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Dijadikan oleh Allah rujukan, marja', dijadikan oleh Allah tempat kembali bagi hambanya untuk bertanya, minta fatwa, bimbingan dikala mereka tidak mengerti permasalahannya. Ini tentang keutamaan-keutamaan ilmu di dalam Quranul Karim. Keutamaan semacam ini bagi seorang mukmin lebih dari cukup untuk menyadari bahwa ilmu kenikmatan terbesar yang Allah berikan pada hambanya. Yang berarti dengan itu, jika kamu peduli kepadanya, perhatian terhadap ilmu itu, kamu termasuk orang yang Allah inginkan bagimu kebaikan. Di zaman banyak fitnah, di waktu banyak orang lalai, tersibukkan dengan dunianya, Allah inginkan kebaikan bagimu di jalan ilmu ini. Nas'alullah al-istiqamah was-sadat. Wa mayyazallah hatta fil jawarihi ma minha yu'allamu an baghin wa mughtashimi. Bahkan Allah bedakan antara buruan yang diburu oleh binatang yang berilmu dengan binatang yang tidak berilmu. Artinya, ini isyarat dalam ayat Al-Ma'idah keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum. Mereka tanya apa yang dihalalkan untuk mereka, katakan Allah halalkan untuk mereka yang baik-baik dan yang diajarkan, yang kalian ajari ilmu pada binatang-binatang buruan kalian, anjing atau yang semisalnya, elang dan binatang yang dilatih untuk berburu. Artinya buruannya dihalalkan oleh Allah karena dia terlatih, dan untuk terlatih itu, untuk sampai pada kategori itu tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam fikih. Antara lain dia gak akan bergerak kalau gak diperintah, terlatih betul, nunggu perintah tuannya, misalnya, ayo kejar, baru dia lari kejar. Enggak ya, dia diam. Walaupun dia melihat mangsa yang menggiurkan, kelinci kah atau apa misalnya, ya diam, gak akan ngejar, terlatih. Anjing misalnya, akramakumullah. Nah, kemudian ketika dia berburu, dia gak akan makan buruannya, gak akan kemudian ganas, cabak-cabik kemudian dimakan sendiri. Berarti gak terlatih dia. Dia berburu untuk dirinya sendiri saat itu, bukan untuk tuannya. Yang terlatih begitu dia tangkap, dia gigit, dia bawa ke tuannya, dia serahkan. Dia gak makan apa-apa, terlatih. Dan yang lainnya, walhasil itu berapa. Asyahid, binatang yang terlatih ini Allah halalkan buruannya. Sama-sama anjing, sama. Yang satu tidak terlatih, ngelihat buruan langsung dia lari, dia kejar, dia tangkap, dia gigit, sama-sama kena liurnya. Semula itu najis, bahkan diperintah dicuci sampai 7 kali segala, pakai tanah salah satunya. Tapi yang ini dikecualikan, halal, karena punya ilmu, ilmu berburu, ilmu terlatih pada anjing ini. Yang ini enggak, binatang yang satu enggak ada ilmunya. Sampai pada binatang buruan saja beda pengaruhnya. Sama binatangnya anjing, enggak ada beda, sama-sama kena liurnya. Tapi pengaruh ilmu, syariat sampai jauh membedakan yang satu dengan yang lainnya. Ini pula cukup menegaskan kepada kita pentingnya dan utamanya ilmu dibanding kejahilan. Fadilahnya besar. Nas'alullah at-taufiq wassadat. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan esok pagi. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.